天主父神，圣神，父神，圣神。 是的，我们是你爱表那个人，那个地那个人的地那个，我们有这路过的那地啊。أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوان في الدين رحمني ورحمكم جميعا إن شاء الله kita lanjutkan kajian kita dari kitab Qul Mufid yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Salah Al-Utaymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada hadis Jundub bin Abdillah di mana Rasulullah SAW menyatakan berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan seorang khalil dari salah seorang umatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dirinya sebagai khalil sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Rasulullah SAW mengingatkan pada kita terhadap perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang-orang sebelum umat ini, yakni bahwasanya mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid, dan Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras kepada umat ini dengan ucapannya pada tattakhidul qubur masajid ini anhaakum an dhalik. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku telah melarang kalian dari perbuatan tersebut. Faqad naha anhu fi akhir hayati. Kembali kepada matan dari Syekh Muhammad bin Abdullah. Maka sungguh Rasulullah SAW telah mencegah, melarang perbuatan tersebut, yakni membangun kuburan atau membuat masjid di atas kuburan. Rasul telah melarangnya, memperingatkannya pada akhir dari kehidupan beliau. Wa innahu la'ana, kemudian beliau melaknat, mengutuk ya, orang yang melakukannya. Wafisiyah dalam keadaan beliau siakil maut, sedang pada masa-masa nazak. Tumainahu la'ana a'iman fa'alah, larang a'iman, melaknat orang yang melakukannya, melakukan pembangunan masjid di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan juga wa salatu indaha min dhalik, salat di kuburan termasuk dari ya, membangun masjid atau membuat masjid atau menjadikannya sebagai tempat sujud. Hal ini termasuk yang dilarang. Wa illam yubna masjidun, meskipun tidak dibangun masjid pada kuburan itu, maka sholat di situ termasuk perbuatan yang dilarang karena memfungsikan kuburan sebagai masjid. Wa huwa makna qauliha, dan itu merupakan arti dari ucapan, yakni ucapan Aisyah radhiyallahu anha, khasyya an yutakhadha masjidah. Rasul khawatir, nah, akan dijadikan kuburannya sebagai masjid. Fa'idha sahabata lam yakunu liyabnu haula qabri masjid. Sesungguhnya para sahabat tidaklah mereka membangun di sekitar kuburannya sebuah masjid. Tidak mungkin mereka akan membangun sebuah kuburan di atas masjid. Wa kullu mawdhi'in usidat as-salatu fihi faqad ukhidha masjidan. Dan diingatkan oleh Mu'alif bahwa setiap tempat dimaksudkan untuk sholat padanya, maka sungguh tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Bal kullu mawdhi'in yusholla fihi masjid. Bahkan setiap tempat yang dilakukan sholat padanya itu dinamakan sebagai masjid. Ayat makan sujud. Kamu kala sholat salam sebagaimana sabda Nabi SAW, ju'ilat dial ardu masjidan wa tahura. Allah telah menjadikan untukku ya bumi sebagai masjid, tanah sebagai masjid, dan juga alat untuk bersuci. Baik. Kembali kepada syarah dari Al-Imam Al-Allamah Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala. Dari qaul qad yuqalu ya, kadang dikatakan khasyya an yattakhadha masjida, dikhawatirkan akan jadikan sebagai masjid, artinya khasyya an yubna alaihi masjidun, Rasulullah SAW tidak dikeluarkan ya dari kamarnya setelah wafat, tidak dikeluarkan dari rumahnya untuk dikubur di pemakaman kaum muslimin karena dikhawatirkan akan dibangun masjid di atas. Baik. Lakin yaqulu ashabah. Lakin yaqulu anna ashabata la yumkinu an yabnu haula qabri masjid. Ya. Tapi menganggap jauh bahwasanya para sahabat enggak mungkin untuk membangun di sekitar kuburannya sebuah masjid. Kenapa? Li'anna masjidahu mujawirun di baitihi. Gak mungkin sahabat membangun kuburan. Gak mungkin para sahabat membangun masjid pada kuburan Nabi. Kenapa? Karena masjid Nabawi itu sendiri ada di samping rumahnya. Fakaifa yabuna masjidan akhar, bagaimana mereka akan membuat masjid yang lain? Hadza syai'un mustahil bihasbil 'adah, dan ini merupakan sesuatu yang mustahil sebagaimana menurut kebiasaan. Kalau di sini sudah ada masjid, enggak mungkin di situ akan bangun masjid lagi. Ini menurut urut kebiasaan, kalau di situ ada masjid sudah besar jami, jadi enggak mungkin ya ketika ini masih berfungsi dibangun di sampingnya lagi masjid gede. Baik. Kalau mereka adalah orang yang sehat, apalagi hal itu tidak mungkin untuk dilakukan oleh para sahabat, membangun masjid lagi ya, di samping masjid yang sudah ada. Fayakun mana qauliha, makanya telah makna dari ucapan Aisyah dan Khosya anjita pada masjidan, khawatir akan dijadikan sebagai masjid, ay makanan yusalli ya fihi. Baik. Khawatir untuk dijadikan sebuah tempat yang didirikan sholat padanya, wa illam yubdal masjid, meskipun tidak dibangun masjid. Maka wala raiba anna asla tahrimi bina'il masjid. Di sini poin penting yang diingatkan oleh Syekh Al-Taimin. Maka ya, tidaklah dan tidaklah diragukan bahwa setiap asal pengharaman atau larangan membangun masjid alal kubur, annal masjidah makanus sholati, itu bahwasanya masjid-masjid itu merupakan tempat salat. Wa nasi ya'tuna ilaiha lisalati biha, dan manusia datang ke masjid untuk menunaikan salat padanya. Fa idza salana fi masjid ya fi masjidin, maka apabila manusia salat di masjid Buri Al-Qabrin yang dibangun di atas kuburan. Nah, ditegaskan di sini, maka apabila manusia salat di masjid yang dibangun di atas kuburan, faka'annahum sallu indal qabr, maka seakan-akan mereka salat pada kuburan. Dan itu dilarang. Wal mahdur alladhi yujadu fi bina'il masajid, dan yang dilarang wal madur alladhi yujadu fi bina'il masajid yujadu fi ma'idat takhadaha dan makanu di salat, dan larangan nah al madur dan yang dilarang dan larangan alladhi yujadu fi bina'il masajid yang didapati dalam membangun masjid, yujadu dijumpai pula bima idza takhadha hadzal makan di salat. Larangan dari membangun masjid ada pula larangan tersebut ya, pada siapa saja yang menjadikan tempat tersebut atau kuburan tersebut untuk mendirikan salat. Wa in lam yubna masjidun, meskipun tidak dibangun masjid. Jadi membangun masjid di kuburan tidak boleh. Demikian pula menjadikan tempat tersebut sebagai tempat untuk ya, ibadah atau mendirikan sholat sebagaimana halnya masjid, itu juga dilarang meskipun tidak dibangun masjid padanya. Membangun masjid di kuburan dilarang juga ya, menjadikan kuburan sebagai tempat untuk sholat juga dilarang, karena sholat itu ya, syariatnya didirikan di masjid-masjid kaum muslimin jadi sholat wajib. Demikian pula sholat sunnah. Walaupun afdalnya sholat sunnah itu dilakukan di rumah-rumah. Nah, fatabayyana bihadza, maka jelaslah dengan terangan ini. An yattakhadha al-qubur masajid lahu ma'naya. Jelaslah dengan keterangan ini, menjadikan kubur sebagai masjid memiliki dua makna. Al-awwal, yang pertama, antubna alaihi masjid. Larangan pertama adalah larangan membangun masjid-masjid di atas kuburan. Ini makna pertama dari ya, kekhawatiran Nabi, an yutakhadzar kubur masajid. Larangan ya, jadi dikhawatirkan yang membangun kuburan-kuburan di atas masjid, membangun masjid di atas kuburan. Dan yang kedua, makna an yutakhadha al-qubur masajid adalah an tutakhadha makan li salat. Larangan untuk menjadikan tempat ya, dari pemakaman tersebut untuk mendirikan salat. Salat di mana? Indah indal kubur. Wa in lam yubna al-masjid, meskipun tidak dibangun masjid padanya. Faidahkan haula il kaumah dana. Maka apabila nyata mereka itu dari kaum, misalnya ya dahabuna ila hadar kubur. Jadi apabila ada orang-orang yang berangkat ke kuburan ini, wa yusalluna indhu, dan mereka salat pada kuburan tersebut, wa yatakhidhunahu musalla, dan menjadikan sebagai tempat salat. Faidah dari makna bina il masajid alaiha. Maka ini juga dianggap sebagai membangun masjid di atasnya. Bahwa aidan min ittikhadiha masajid, dan itu termasuk ya, di antara orang yang menjadikannya sebagai masjid. Jadi maknanya ada dua. Larangan dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Pertama, apakah dia membangun langsung masjid-masjid tersebut di atas kuburan atau ya, di tempat pemakaman. Dan makna yang kedua adalah larangan menjadikan tempat tersebut sebagai ya, tempat untuk didirikannya sholat, padahal di situ adalah merupakan kuburan ataupun pemakaman, jadi pemakaman kaum muslimin. Baik. Kemudian qauluhu kata Syekh, faqulu mawdi'in kusidat salatu fihi faqad tukhida masjidah. Ada tegaskan lagi bahwa setiap tempat yang dituju salat padanya, kusidat salat ditujukan salat padanya, maka sungguh telah dijadikan sebagai masjid. Wa hadza yashhadu lahul 'urf, dan hal ini disaksikan oleh urup kebiasaan. Fa inna nasa alladina lahum masajid fi makani amalihim, maka sungguhnya manusia itu mereka-mereka yang memiliki masjid-masjid fi makani amalihim, di tempat-tempat pekerjaan mereka, baik al-wuzarat wal idarat, seperti kementerian punya masjid, wal idarat ya kantor-kantor. Lau sa'alta wahidan minhum, kalau engkau tanya salah seorang dari mereka, ainal masjid, kalau di perkantoran ya, ketika ada tamu, mana masjid? Nah, di perkantoran atau di kementerian, ketika seseorang bertanya kepada mereka, ainal masjid, di mana masjid? Ya. La asyara ilal makan alladhi ittakhadhuhu shalah. Niscaya mereka akan mengisyaratkan kepada sebuah tempat yang memang biasa dijadikan tempat sebagai untuk sholat. Yusalluna fihi, mereka sholat padanya. Ma'anahu lam yubna, padahal tempat tersebut memang tidak disengaja dibangun sebuah masjid sebagaimana layaknya masjid-masjid kaum muslimin. Lakin lama kana fi shalah tuqsadu fi, tapi ketika ya ditujukan sholat pada tempat tersebut, fasara yusama masjidan, maka jadilah tempat itu dinamakan sebagai masjid. Baik, jadi ya, masjid itu bisa dikatakan tadi sebagai tempat yang memang didirikan untuk sholat, atau ya, yang biasa sholat dituju padanya, itu tempat bisa dijadikan atau dinamakan atau disebut menurut urut sebagai apa? Masjid. Kalau mau sholat, ya, ketika bisa datang ke perkantoran atau kementerian atau mungkin sekolahan, di mana masjid? Oh, di sana. Karena memang tempat tersebut biasa dijadikan tempat untuk apa? Untuk sholat. Nah, maka tadi membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan haram, tidak boleh. Demikian pula sholat padanya tidak boleh, karena bermakna menjadikan tempat tersebut sebagai masjid, tempat untuk sujud. Paham? Saya. Bal kullu mawdi'in yusalla, bahkan setiap tempat yang didirikan salat. Ya. Faqulu masjidan, maka ucapan di atas dengan lafaz masjidan ay makanan li sujud. Apa itu masjid? Masjid itu tempat untuk sujud. Wa hadza makna thalis, dan ini juga arti yang ketiga. Ya. Zaid al-nya, tambahan atas dua makna pertama. Budaya ini bahwa anjukola itu dikatakan kullu syai'in tusallafihi, maka setiap sesuatu yang didirikan salat padanya fa'inal masjid, maka tempat itu merupakan masjid. Madamat tusallafihi, selama dilakukan salat padanya, kami yukoli sajadah, sebagaimana dikatakan untuk sajadah-sajadah alati tusalla alaiha, yang biasa dilakukan salat padanya atau di atasnya masjid. Awu sallat wa in kana al-ghalib 'alaiha ismu musalla, meskipun ghalibnya dinamakan musalla terhadapnya. Baik. Akan demikian rahimani wa rahimakum jami'an. Maka khulasanya annahu la yajuzu bina'ul masajid 'alal qubur. Ringkasnya kesimpulan tadi hadis di atas bahwasanya tidak boleh membangun masjid di atas kubur. Kenapa? Li annaha wasilatun ila syirk, karena semua itu merupakan wasilah kepada kemusyrikan. Wa huwa ibadatu sahibil qabr, mengakibatkan seorang untuk ibadah kepada sahibul qabr, orang yang dikubur. Wa la yajuzu aidan an tuqsada al-qubur li salatin, dan juga tidak boleh ya menuju kuburan untuk salat padanya. Wahada min ittikhadhiha masjid. Dan ini termasuk dari menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Di anan illah min ittikhadhiha masajid mawjudah bisalatina. Karena alasan dari menjadikannya atau menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid ilah tersebut ada juga ya. Nah, pada larangan untuk salat padanya atau pada kuburan. Walaupun itu ya. Anara julani itu bilal makbar. Kalau seandainya dinyatakan bahwa seseorang pergi menuju kuburan. Wa salli inda qabri waliyin min al-awliya. Dan dia salat pada salah satu kuburan dari kuburan wali. Ala za'bihi menurut dugaannya. Kul dan apa kita katakan? Innaka ittakhadta hadzal qabra masjidan. Maka kita katakan bahwa engkau telah menjadikan kuburan ini sebagai masjid. Wa innaka mustahiqun lima stahaqahu al-yahud wa nasara. Dan sungguh engkau termasuk orang yang berhak ya, sebagaimana ya, yang telah ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara dari apa? Laknat kutukan. Engkau berhak mendapat kutukan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena engkau menjadikan kuburan sebagai masjid. Wabikala misyakil Islam di Taimiyah, dan dalam ucapan Syekhul Islam di Taimiyah adalah merupakan dalilun ala tasmiyati kulli syai'in yusalla fihi masjidan bil ma'nal 'am. Ucapan beliau menunjukkan bahwasanya bolehnya menamakan setiap tempat ya, yang didirikan sholat padanya sebagai masjid, ini berdasarkan makna yang umum. Demikian kesimpulan dari peringatan Rasulullah SAW kepada umat ini, larangan untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, dan maknanya bisa membangun masjid di atas kuburan, ataukah sholat pada kuburan-kuburan tersebut, karena itu merupakan perkara yang sangat jelas banyak mengantarkan manusia kepada perbuatan syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kufur keluar dari agama yang dibawakan oleh para utusannya. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian insyaallah faedah pada kesempatan ini. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.